Adalah kamu yang selalu menjadi bidadari di hatiku. Adalah aku yang selalu menjadi orang lain di hatimu. Ku beri warna pada hidupmu, tapi padanya kau tuliskan seluruh rasa cintamu. Aku hanya ingin melepasmu untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Tapi kau pilih melepasku dan memilih bersama yang lain. Sampai tadi ku mencintamu, sampai hati kau mempermainkan aku, hingga akhirnya aku sadari cintaku jatuh di hati yang salah. Kini biarlah kau dan aku jadi cerita yang abadi dalam masa lalu. Jadi orang lain di hatimu.